kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya ayyu dzambi azam, dosa apa yang paling besar? Dia mengatakan an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakan diri kamu. Di antara makna nid yang jamaknya adalah andad, jamak andad, makna daripada nid andad tandingan adalah ma jazabaka anil Islam ila kufri. Sesuatu yang menarik diri kamu dari keislaman kepada kekafiran. Jadi segala apa saja yang mengeluarkan seseorang dari keislaman kepada kekafiran, baik itu harta, keluarga, jabatan, atau apa saja, kepentingan dunia, ketika itu menjerumuskan seseorang kepada kekafiran, maka sesuatu itu telah menjadi andad. Kenapa? Dia menjadikan hal tersebut tandingan tauhid atau syirik. Dia mengedepankan syirik. Dia menjadikan tandingan dan dia lebih mengedepankan tandingan tersebut. Karena sesuatu yang menarik diri kamu dari keislaman kepada kekafiran itu adalah tandingan. Makna andad. Pada zaman sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang melakukan kemusyrikan, melakukan kekafiran dengan dari maslahat. Dengan dari kepentingan-kepentingan dunia atau dengan dari bahkan maslahat-maslahat dakwah atau yang lainnya. Padahal di dalam Islam hal-hal tersebut bukanlah hal yang boleh, yang membolehkan orang untuk melakukan kekafiran. Justru anggapan maslahat dakwah atau anggapan baik atau istihsan ketika hal itu menjerumuskan orang ke dalam kekafiran, maka hal tersebut telah menjadi andad, telah menjadi berhala. Orang melakukan kekafiran atau mengucapkan kekafiran dengan dalih maslahat, baik itu maslahat dakwah atau maslahat jihad atau maslahat perjuangan atau maslahat-maslahat apa saja, ketika orang melakukan kekafiran, maka dia menjadi kafir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Al-Fatawa Al-Kubra juz 6 halaman 75 beliau mengatakan war rajul law takallama bi kalamil kufri lima salih dunya min ghairi haqiqati i'tiqadin kafara zahiran wa batinan. Orang seandainya mengucapkan kalimat kekafiran lima salisi dunia untuk kepentingan dunia min ghairi haqiqati i'tiqadin tanpa hakikat keyakinan, tanpa disertai keyakinan, sahha kufruhu batinan wa zahiran, maka sahlah kekafirannya selahir batin. Di sini beliau menjelaskan bahwa orang ketika melakukan kekafiran atau mengucapkan kekafiran dengan dalih maslahat, seperti banyak klaim-klaim orang zaman sekarang ketika melakukan kekafiran, ini maslahat dakwah, ini maslahat perjuangan, kalau saya bebas saya bisa melanjutkan perjuangan ini, itu adalah demi maslahat. Kata beliau apa? Barang orang ketika mengucapkan kekafiran lima salih dunia untuk kepentingan dunia min ghairi haqiqatin tanpa disertai keyakinan hati, sahha kufruhu batinan wa zahira, maka sahlah kekafirannya lahir batin. Jadi lahir batin dia menjadi orang kafir walaupun tidak disertai keyakinan hati. Kenapa? Karena sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna al-jasad mudghah idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya qalbu. Bila dalam jasad kita ada segumpal daging, bila ia baik maka baiklah anggota badan, bila ia rusak maka rusaklah anggota badan. Di sini ketika keluar mengucapkan kekafiran tadi untuk kepentingan dunia, maka batin juga rusak. Makanya kata beliau, sahha kufruhu batinan wa zahiran. Maka sahlah kekafirannya lahir batin. Orang ketika mengucapkan kekafiran untuk tujuan tadi maslahat, itu adalah orang yang mengucapkan tanpa serius. Kita yakin, orang yang mengucapkan kekafiran, dia tahu itu adalah kekafiran. Terus dengan anggapan ada maslahat yang ingin dia capai, terus dia mengucapkan kekafiran tersebut, berarti dia mengucapkan bukan dalam rangka serius, tapi dalam rangka apa? Bercanda, main-main, tidak serius. Dan orang ketika mengucapkan kekafiran, walaupun tidak serius, adalah kafir berdasarkan ijma para ulama. Imam Ibnu Najm dalam kitab Al-Bahr Ra'iq juz 5 halaman 134 beliau mengatakan anna man takallama bi kalimatil kufri semua orang yang mengucapkan kalimat kekafiran hazilan aw la'iban, dia dalam kondisi hazil, main-main, tidak serius, bersenda gurau, maka apa? Kafara indal kulli wala ibrata bi'tiqadihi. Maka dia kafir menurut seluruh ulama dan keyakinannya tidak dianggap. Jadi orang ketika menandatangani kesetiaan kepada Pancasila atau UUD 45 atau kesetiaan untuk melakukan kekafiran, dia setuju terhadap itu dan dia melakukannya atau mengucapkannya tidak ke atas dasar keseriusan dari hati, tadi hanya untuk mengelabui orang kafir supaya cepat dibebaskan umpamanya, maka kata Imam Ibnu Najm, orang semacam itu apa? Kafara indal kulli wala ibrata bi'tiqadihi. Dia kafir menurut seluruh ulama dan tidak dianggap keyakinannya. Dan itu banyak pada zaman sekarang ini, orang masuk parlemen, mereka ya tahu, sebagian mereka, karena sebagian mereka yang mengatasnamakan Islam, mereka banyak di antara mereka mendapatkan penjelasan dari mufassir adalah syirik. Tapi mereka masuk ke situ dengan alasan maslahat dakwah atau untuk menegakkan syariat Allah. Hatinya apa? Tahu itu adalah haram. Tahu adalah kemusyrikan, tapi melakukannya untuk maslahat, berarti ketika mengucapkannya, dia tidak atas dasar keseriusan. Kalau tidak serius, berarti lawan itu adalah main-main atau senda gurau. Dan itu kata Ibnu Najm, orang semacam itu kafara indal kulli wala ibrata bi'tiqadihi. Dia kafir menurut seluruh ulama dan tidak dianggap apa? Keyakinannya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memvonis orang yang mengucapkan kekafiran, Allah hanya merukhsahkan, mengecualikan orang yang dipaksa sedangkan hatinya tumaninah illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan keimanan. Adapun alasan kepentingan dunia bukan alasan yang melegalkan kekafiran. Justru Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai hal yang menyebabkan orang jatuh dalam kekafiran. Imam Ibnu Al-Arabi dalam Ahkamul Quran dia mengatakan tentang masalah pengucapan kekafiran main-main atau serius, dia mengatakan la yakhlu an yakuna maqaluhu min dzalika jiddan aw hazran wa huwa kayfa ma kana kufran. Yang mereka ucapkan dari kekafiran itu tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama jiddan, serius, au hazlan atau main-main, wa huwa kaifa makana, dan dia itu pengucapan kekafiran itu bagaimanapun kondisinya baik serius maupun main-main, kufrun adalah kekafiran. Jadi orang ketika mengucapkan kekafiran untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan apa saja, baik dengan alasan maslahat dakwah atau untuk mendamaikan manusia atau untuk kepentingan perjuangan, itulah kekafiran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih dahsyat daripada kemusyrikan. Imam Sa'id Ibn Jubair, Ikrimah, Al-Hasan, juga Mujahid dari kalangan ulama tabi'in mengatakan wal fitnatu, fitnah di sana asyirku asyaddu minal qatli. Syirik adalah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Sulaiman Ibn Sakhman rahimahullah mengatakan dalam risalah tentang manah togut, dia mengatakan tentang ayat ini wal fitnah asyirku, fitnah di ayat tersebut adalah asyirku. Falawiq tatalatil badiyatu wal hadiratu hatta yadhabu lakana ahwana inda Allahi min an yansibu tagutan fil ardi yahkumu bikhilafi syariatil Islam. Seandainya penduduk desa dan penduduk kota perang saudara bunuh-bunuhan sampai musnah seluruhnya, kedua-duanya kelompok muslim bertikai masalah dunia bunuh-bunuhan sampai musnah seluruhnya, lakana ahwana inda Allahi, tentu lebih ringan di sisi Allah min an yansibu tagutan fil ardi, daripada mereka mengangkat tagut di muka bumi ini yang memutuskan di antara mereka dengan selain syariat Allah. Jadi seandainya penduduk kota dan penduduk kampung perang saudara sama-sama muslim sampai seluruhnya mati tidak tersisa, itu lebih mendingan bagi mereka daripada mereka mengangkat tagut yang memutuskan pertikaian mereka dengan bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengangkat tagut adalah kemusyrikan, sedangkan perang saudara bunuh-bunuhan adalah pembunuhan dosa besar. Sedangkan Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah, syirik adalah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Makanya tidak boleh orang melakukan suatu kekafiran atau suatu yang diharamkan, apalagi kalau dia tahu itu adalah suatu yang haram, terus dia melakukannya dengan alasan ini bisa membuat saya taat kepada Allah. Tapi orang tahu musik adalah haram, terus dia mengatakan kalau saya mendengarkan musik membuat hati saya terenyuh, membuat hati saya tergetar, mata saya meneteskan air mata ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi yang beribadah mereka dengan menggunakan musik, atau orang-orang yang melakukan kekafiran dengan alasan bisa menghantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa amal insan fi nafsihi fala yahilu lahu ay yaf'al alladhi ya'lamu annahu muharramun bi dhannihi annahu yu'inuhu ala ta'atillah. Adapun orang pada dirinya tidak halal dia melakukan sesuatu yang dia ketahui itu adalah diharamkan dengan anggapan bahwa hal itu bisa membantu dia di atas ketaatan kepada Allah. Seperti banyak orang, mereka tahu adalah minum musik itu haram. Tapi mereka mengatakan ini kalau pakai musik kita bisa mendakwahi orang. Banyak orang yang tertarik dengan musik ini, dengan dakwah ini kita gunakan apa lirik-liriknya adalah lirik yang religius. Mereka tahu musik adalah haram. Itu kan membantu dalam ketaatan kepada Allah, itu apa? Dakwah. Itu tidak boleh. Karena dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan sudah cukup. Makanya orang sekarang ini banyak lebih mengedepankan akal daripada nas. Karena apa? Mereka tidak punya istislam, inqiyad kepada Allah Subhanahu wa taala. Din ini bukan dipatok dengan akal, tapi din ini tidak bertolak belakang dengan akal, tapi akal bukan menjadi acuan di dalam din ini. Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan law kana ad-dinu bi ra'yi la kana asfal khuffi awla bil mas'i min a'la. Waqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala zahiri kufayhi. Seandainya din ini berdasarkan ra'yu akal semata, tentu bawah sepatu lebih utama diusap daripada atas sepatu. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap atas sepatu. Ketika masuk kufayn, yang diusap adalah atas sepatu bukan bawahnya. Seandainya din ini berlandaskan akal, tentu yang akal akan memutuskan apa? Yang di bawah, yang kena kotoran tanah itu yang lebih utama untuk diusap. Tapi karena ini berlandaskan wahyu, sifatnya tawqifi, yang harus ada dalilnya, maka ketika masul khufain yang diusap adalah atas kepala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menetapkan aturan bagi kita, dan Allah lebih memahami daripada diri kita. Ketika orang membuat ajaran yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, seolah dia menganggap dirinya lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan kemusyrikan dengan dari maslahat, mereka telah menjadikan maslahat itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah jatuh di dalam kemusyrikan, karena dengan sebab perbuatan mereka itu mereka jatuh dalam kemusyrikan dan kekafiran. Dan seandainya hati mereka mengingkari pun, itu tidak dianggap berdasarkan kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tadi dijelaskan bahwa orang melakukan kemusyrikan, kekafiran, apapun kekafiran dengan tujuan maslahat itu adalah kafir lahir batin, walaupun hatinya mengingkari. Dan keyakinan hati ini tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anggapan orang yang mengatakan bahwa orang yang melakukan kekafiran, kita hanya bisa mengkafirkan zahirnya saja, batinnya tidak, itu tidak benar. Ketika orang melakukan kekafiran tanpa ada mani syar'i, itu ikrah, mulji, maka kita mengkafirkannya kafir lahir batin. Kata Ibnu Taimiyah, "Warrajul aw takallama bi kalamil kufri li masalih dunya min ghairi haqiqati i'tiqadin, shahha kufruhu batinan wa zahira." Orang jika mengucapkan kekafiran untuk kepentingan maslahat dunia tanpa disertai keyakinan hati, maka sahlah kekafirannya lahir batin. Ibnu Nujaim tadi mengatakan, "Anna man takallama bi kalimatil kufri hazilan awla iban kafara indal kulli wala ibrata bi i'tiqadihi." Orang yang mengucapkan kalimat kekafiran dalam rangka main-main atau tidak serius, maka dia kafir menurut seluruh ulama dan tidak dianggap keyakinan hatinya. Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahab mengatakan, "Ajma'al ulama ala anna man takallama bi kalimatil kufri hazilan awla iban kafara fakaifa biman azhara al-kufra khaufan wa tama'an fid dunya." Ulama ijma' bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat kekafiran karena bermain atau bercanda, maka dia kafir apa gerangan dengan orang yang menampakkan kekafiran karena takut atau ingin dunia. Takut lama di dalam penjara, ingin dunia, ingin cepat kumpul dengan keluarga. Orang semacam itu kafir berdasarkan ijma para ulama dikala mengucapkan atau melakukan kekafiran karena tidak di atas dasar ikrah yang mulia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأهلك الكفرة والمرتدين, ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين, واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الصادقين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في دولة الإسلام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم.